Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah wa sari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Terakhir kita membahas tentang masalah hijrah tempat dan hukum hijrah dari negeri kafir, di mana kemarin kita sampaikan ada tiga rincian. Boleh jadi terkadang hukumnya telah haram, terkadang hukumnya mustahab ya, untuk hijrah, dan terkadang wajib, bahkan boleh jadi wajib untuk tetap berada di sana manakala seorang itu menjadi satu hal yang penting untuk keberlangsungan dakwah di negeri kafir, yang dakwah Islam ini boleh jadi akan hilang dan tidak terdengar sama sekali manakala orang tersebut meninggalkan negeri kafir tadi, dalam keadaan dia bisa menampakkan syiar-syiar Islam di negeri tersebut. Maka berkaitan dengan pembahasan ini, maka kita lihat bahasanya seorang muslim disyariatkan untuk meninggalkan negeri kafir dan tinggal di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Maka oleh karena itu, maka tindakan yang sebaliknya yang dilakukan oleh sebagian orang, meninggalkan masyarakat kaum muslimin untuk sekedar pergi jalan-jalan ke negeri kafir, adalah satu hal yang sangat-sangat bermasalah. Oleh karena itu, maka lanjutannya adalah pembahasan tentang masalah ini. Qala syarih hafiz rahimallahu ta'ala, wa bina'an ala dhalik, dan berdasarkan pembahasan dan kajian yang telah kita bahas tentang masalah hukum hijrah dari negara kafir ke negeri Islam, maka safar dari negeri Islam menuju negeri kafir adalah perkara yang lebih besar daripada hukum berdomisili di negeri kafir. Maka di sini beliau sampaikan, maka disampaikan oleh pensyarah bahwasanya hukum seorang muslim yang dia berdomisili dan menetap di negeri Islam kemudian mengadakan safar ke negeri kafir, ini permasalahannya adalah permasalahan yang lebih besar dibandingkan permasalahan orang yang negeri kafir adalah kampung halamannya, tanah kelahirannya, kemudian setelah itu dia menjadi muslim, kemudian dia tetap tinggal di sana. Maka permasalahan yang pertama yaitu safarnya seorang muslim meninggalkan masyarakat Islam ke negeri kafir, ini satu hal yang lebih jelek daripada seorang muslim yang memang tumpah darahnya negeri kafir kemudian dia bertahan tinggal di negeri kafir karena tidak ada tempat yang boleh jadi karena tidak ada tempat yang lain yang memungkinkan bagi dia untuk tinggal, karena itulah kampung halamannya dan dia kesulitan untuk mendapatkan tempat yang bisa menggantikannya. Fa idza kana baladul kufri, maka jika negeri kafir atau negara kafir yang merupakan tanah kelahiran dan tumpah darah seseorang, jika orang tersebut ternyata tidak mampu untuk menegakkan Islamnya, menegakkan ajaran-ajaran Islam di tempat tersebut, maka wajib baginya meninggalkan kampung halamannya dan berhijrah darinya. Maka bagaimanakah dengan, maka sungguh jelek seorang yang kampung halamannya adalah negeri Islam, domisilinya adalah negara Islam, tempat tinggalnya adalah masyarakat kaum muslimin, kemudian dia tinggalkan hal tersebut untuk berada di tengah-tengah masyarakat kafir dan berada di negeri kafir. Oleh karena itu, maka jika seorang itu adalah seorang seorang muslim dan dia tinggal di negeri kaum muslimin, maka tidak boleh baginya mengadakan safar, mengadakan perjalanan ke negeri kafir. Ini hukum asalnya. Kenapa tidak boleh? Kita katakan hukum asalnya tidak boleh karena seharusnya hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Maka safar ke negeri kafir hukum asalnya adalah terlarang karena dia bertolak belakang dengan kewajiban seharusnya, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam dan negeri kaum muslimin. Maka pada dasarnya safarnya seorang muslim dari negeri Islam ke negeri kafir adalah satu hal yang tidak diperbolehkan, karena tindakan tersebut adalah tindakan yang membahayakan agama seseorang, membahayakan akhlaknya, membahayakan moralnya. Di samping jika itu tanpa tujuan yang jelas, sekedar jalan-jalan, sekedar wisata, sekedar shopping, maka ini adalah itu ahmalihi, membuang-buang hartanya. Demikian juga dengan safar ke negeri kafir, maka ini memberikan pemasukan ekonomi untuk negeri kafir. Maka dalam tindakan ini, maka dalam perbuatan ini terdapat menguatkan iktisadil kufar, ekonomi orang-orang kafir. Maka di sini beliau sampaikan, kenapa pada dasarnya safar dari meninggalkan negeri Islam dan masyarakat kaum muslimin untuk pergi ke negeri kafir pada dasarnya adalah terlarang, karena hal tersebut membahayakan agama. Boleh jadi dia akan meragukan keislamannya, meragukan Tuhannya gara-gara di negeri kafir, ngobrol dengan orang kafir, ya orang kafir ini membuat ragu-ragu dia tentang Islam, tentang Allah. Dan boleh jadi juga sebagaimana diketahui semua orang, kita ketahui bersama bahasanya di negeri kafir kemaksiatan berjajaran di mana-mana, maka ini bisa merusak moral, merusak akhlak seorang yang mengadakan perjalanan ke negeri kafir, sampai membuang-buang harta dan menguatkan ekonomi orang kafir. Maka dari perkataan penulis di sini, kita bisa ambil faedah bahasanya di antara satu hal yang bernilai negatif adalah tindakan-tindakan menguatkan ekonomi orang kafir. Maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk bisa mandiri dan tidak bergantung dengan orang kafir dalam bidang apapun, termasuk di antara dalam bidang ekonomi. Karena menguatkan perekonomian orang kafir adalah satu hal yang bernilai negatif. Maka seharusnya seorang muslim menguatkan ekonomi sesama muslim dan tidak menguatkan ekonomi orang kafir. Oleh karena itu, maka ketika ada dua toko, yang satu milik seorang muslim, yang satu milik non muslim, dan toko ini sama nilainya dia, untuk kita, sama dekatnya atau sama jauhnya, sama murahnya, sama kualitas barang-barangnya. Maka ketika toko ini kondisinya sama, sama dari sisi pelayanan, kualitas, jarak dan seterusnya, maka haram bagi seorang muslim untuk memilih dan mengutamakan membeli di toko milik si non-muslim dan meninggalkan toko si muslim. Namun dengan catatan semuanya sama. Kalau di toko si muslim itu pelayannya ketus-ketus, namun di tokonya non-muslim itu pelayanannya baik, ramah, tentu ini udzur. Udzur bagi satu hal yang menyebabkan maklum jika seorang itu lebih memilih toko milik si non muslim. Nah, karena itu tadi kita sampaikan, manakala kondisinya sama. Dan kita diperintahkan untuk membuat marah dan kecewa orang-orang kafir dengan segala hal yang mampu kita lakukan, dengan syarat tentunya tidak melanggar syariat. Dan di antara bentuk pelanggaran syariat adalah kezaliman. Maka kita dituntunkan untuk membuat marah, kecewa orang kafir, namun tidak boleh dengan cara menzalimi orang kafir. Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Taala di surat At-Taubah ayat yang ke-123, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di dekat kalian, dan dalam mereka menjumpai adanya kekerasan pada diri kalian terhadap mereka, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa Taala bersama orang-orang yang bertakwa. Dari yang lain dari surat At-Taubah ayat yang ke-120, Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka kaum muslimin menginjak satu tempat yang dengan keberadaan seorang muslim di tempat tersebut menyebabkan marahnya orang kafir, dan tidaklah mereka kaum muslimin bisa menimpakan bencana kepada musuhnya yaitu orang kafir, illa kutiba lahum bihi amalun saleh, kecuali semuanya tercatat sebagai amal saleh. Maka Allah katakan berkaitan dengan para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala, Allah katakan seandainya mereka, tentara kaum muslimin ini, berada di satu tempat, berhasil menduduki satu tempat, dengan keberadaan kaum muslimin di tempat tersebut dan kaum muslimin bisa menduduki tempat itu, marahlah orang-orang kafir. Maka dengan marahnya orang-orang kafir, mereka para mujahidin dapat ganjaran karenanya, dapat pahala karenanya. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala tidaklah akan menyia-nyiakan dan menghilangkan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka orang kafir apapun jenisnya, baik dia adalah Nasrani, Yahudi ataupun ateis, baik mengaku dirinya sebagai seorang muslim semisal Ahmadiyah, ataukah tidak mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka seluruh orang kafir dengan berbagai macam bentuknya adalah musuh Allah, musuh bagi kitab Allah, musuh bagi Rasul Allah, dan musuh bagi seluruh orang-orang yang beriman. Bagaimanapun baju dan kedok yang mereka pakai, maka dia adalah musuh. Maka oleh karena itu maka dia adalah musuh. Oleh karena itu maka tidaklah diperbolehkan seorang untuk mengadakan perjalanan ke negeri kafir, dari negeri Islam ke negeri kafir, kecuali dengan tiga syarat. Maka di sini disampaikan tiga syarat bolehnya safar ke negeri kafir, bolehnya safar ke Amerika, ke Belanda, ke Singapura, ke Australia, dan seterusnya. Syarat yang pertama, hendaklah orang yang mengadakan perjalanan tersebut adalah orang yang memiliki ilmu agama yang cukup mapan, yang ilmu tersebut bisa menjadi bekal dirinya untuk mencegah berbagai macam upaya meragukan keislaman yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang akan dia temui di negeri kafir. Karena orang kafir, maka orang-orang kafir yang ditemui, yang menjadi kenalan, jadi teman, jadi kawan, yang ditemui atau jadi tetangga di negeri kafir tersebut, maka mereka akan datangkan kepada kaum muslimin berbagai kalimat-kalimat yang membuat bimbang dan ragunya seorang muslim terhadap agamanya, bahkan tentang Tuhannya. Karena boleh jadi ketemu orang ateis, ingkar Tuhan, maka dia akan lontarkan kalimat-kalimat yang menyebabkan orang Islam, seorang muslim, bukan hanya meragukan keislamannya, bahkan meragukan keberadaan Tuhannya. Dan juga dia akan lontarkan subhat, perkataan-perkataan yang meragukan, yang membingungkan, yang menyebabkan seorang itu dan ragu tentang Rasulnya. Tidak akan ketemu orang-orang yang akan melontarkan perkataan-perkataan yang membuat dia ragu tentang Al-Quran, dan dia akan ketemu orang-orang kafir, akan melontarkan kalimat-kalimat yang membuat dia ragu tentang akhlak Islam, etika dalam ajaran Islam, adab dalam Islam. Maka dalam segala perkara berkaitan dengan Islam, mereka akan datangkan syubhat, mereka akan datangkan kalimat-kalimat yang membuat seorang muslim bimbang dan ragu terhadap ajaran Islamnya. Karena yang diinginkan, karena tujuannya supaya seorang muslim tersebut menjadi orang yang ragu-ragu dan orang yang bingung tentang keislamannya. Dan waminal ma'lum, dan satu hal yang telah dimaklumi bersama, bahasanya jika seorang itu meragukan perkara-perkara yang wajib dia yakini, maka orangnya tidak melaksanakan kewajiban. Dan iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, serta takdir, baik yang baik ataupun yang buruk, mengimani ini semua wajib dengan yakin. Maka jika seorang itu meragukan hal-hal di atas, meragukan Allah, meragukan Al-Quran, meragukan Rasul, meragukan hari akhir, maka jika ada salah satu dari hal-hal di atas, dari rukun iman tersebut yang dia ragukan, fahuwa kafir. Maka orang itu berubah status dari seorang mukmin menjadi orang yang kafir. Maka orang-orang kafir akan memasukkan kepada kaum muslimin yang mereka temui di negerinya, di negaranya, akan dia masukkan keraguan-raguan. Sampai salah satu pemimpin orang kafir dengan tegas mengatakan, janganlah kalian berupaya untuk mengeluarkan seorang muslim dari agamanya kepada agama Nasrani. Namun cukuplah yang kalian lakukan, dan upaya yang kalian lakukan adalah buat mereka ragu tentang agamanya. Karena jika kalian berhasil membuat ragu seorang muslim tentang agamanya, maka berarti kalian telah mencabut dia dari agamanya. Dan sudah cukup. Maka kalian telah berhasil mengeluarkan seorang muslim tadi dari satu tempat perlindungan, dari satu hadirah, dari tempat perlindungan. Mana asal hadirah adalah kandang, kandang untuk binatang ternak misalnya. Maka kalian telah keluarkan dari tempat, dari benteng pelindung, yang jika seorang muslim itu berada di dalamnya, maka dia akan dapatkan kemenangan, kemuliaan, karamah, kemuliaan. Maka cukuplah dengan jadikan seorang muslim tadi yang semula yakin dengan Islam menjadi ragu dengan Islam. Cukup itu. Maka berarti dia telah keluar dari benteng kokoh yang melindungi dirinya. Adapun jika kalian berupaya untuk memasukkan si muslim tadi kepada agama Nasrani yang dibangun di atas kesesatan dan kebodohan, maka ini sesuatu yang tidak mungkin secara teori. Karena orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat, bagaimana terdapat dalam hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di bab tafsir, yaitu tepatnya pembahasan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yahudu maghdubun alaihi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi. Wan nasara dulalun, dan yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat dalam surat Al-Fatihah adalah orang-orang Nasrani. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan redaksi innal maghdubu alaihim al-yahudu. Nabi mengatakan sesungguhnya orang-orang yang Allah murkai, yang Allah maksudkan dengan orang-orang yang Allah murkai di surat Al-Fatihah adalah Yahudi. Wa innad dhalin an-nasara, dan orang-orang yang sesat yang Allah maksudkan di surat Al-Fatihah adalah Nasrani. Demikian juga orang yang bersifat dengan sifat khas Nasrani. Hadis ini dikatakan oleh Tirmidzi sebagai hadis hasan gharib, karena di sini adalah hadis terakhir di Sahih Jami' Shaghir karya Al-Albani. Namun yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad yang baru saja kita bacakan, bukanlah membatasi orang-orang yang Allah murkai semata-mata orang Yahudi. Dan bukan pula membatasi bahasanya orang-orang yang sesat hanyalah orang-orang Nasrani. Namun kita katakan semisal itu orang-orang yang seorang Muslim yang punya sifat dengan sifat mereka, maka dia akan mendapatkan jatah kesesatan dan muka Allah berbanding lurus dengan seberapa besaran kadar keserupaannya dengan Yahudi dan Nasrani. Dan para ulama mengatakan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang Allah murkai disebabkan mereka berilmu namun tidak beramal. Sedangkan orang-orang Nasrani, mereka adalah orang-orang yang Allah mereka adalah orang-orang yang sesat dikarenakan mereka adalah orang yang bersemangat beramal tanpa ilmu. Maka sepatutnya seorang Muslim tidak memiliki dua sifat ini, berilmu namun tidak beramal atau semangat beramal namun tanpa ilmu. Karena keduanya adalah sifat orang-orang yang buruk, sifat orang-orang yang Allah murkai dan sifat orang-orang yang sesat. Yang tentu kita tidak ingin ada pada diri kita keserupaan dan kesamaan dengan orang-orang yang jelek dan buruk semacam ini. Meskipun kita katakan agama yang diajarkan oleh Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam adalah agama yang benar, akan tapi ajaran Isa adalah agama yang benar di zamannya. Ajaran Isa adalah agama yang hak di zamannya. Yaitu sebelum agama tersebut, sebelum ajaran Isa tersebut dihapus masa berlakunya dengan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setelah datangnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidayah dan kebenaran hanya terdapat dalam ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di luar itu adalah kesesatan, di luar itu adalah penyimpangan. Dan syarat yang kedua agar seorang Muslim itu boleh mengadakan perjalanan ke negeri kafir, syarat yang kedua adalah hendaknya dia punya takwa. Yang takwa tersebut akan melindunginya dari godaan syahwat, godaan maksiat. Kalau tadi harus punya ilmu agama yang cukup untuk membentengi dia dari upaya orang-orang kafir membuat ragu tentang agamanya, tentang keyakinannya dan tentang keislamannya. Yang kedua adalah diperlukan takwa, yang kemampuan diri untuk mengontrol dan tidak mudah tergoda maksiat. Ini akan melindungi seorang Muslim dari fitnah syahwat, yaitu berbagai macam maksiat yang berceceran di pinggir jalan di negeri kafir. Maka jika di masyarakat kaum muslimin saja maksiat berjajaran di jalan di mana-mana, dan orang itu butuh takwa untuk bisa menjaga agamanya, maka bagaimanakah dengan masyarakat kafir yang tidak mengenal kebaikan, yang tidak pernah mengenal Islam? Tentu lebih parah lagi. Dengan takwalah seorang itu bisa menjaga dirinya dari syahwat. Lianal insan yatfa'u bihi syahwat. Dengan takwa seorang itu bisa menjaga dirinya dari fitnatu syahwat, yaitu berbagai macam maksiat. Maka orang yang tidak ada pada dirinya agama, orang yang tidak ada pada dirinya takwa, ketika dia pergi ke negeri kafir, maka dia akan tenggelam dalam maksiat. Karena di negeri kafir dia akan jumpai kenikmatan dunia, perhiasan dunia. Di sana dijumpai syahwat, jumpai kemaksiatan dijajakan dengan terang-terangan tanpa ada batasan. Di sana seorang Muslim disuguhi khamr, disuguhi zina, liwat, homoseksual, dan semua macam kejahatan dalam yang dinilai kejahatan dalam Islam ada di negeri kafir. Maka jika seorang itu pergi ke negeri kafir yang semacam ini kondisinya, maka tentu dia dikhawatirkan untuk tergelincir fi hadil auhal, dalam kubangan lumpur, lumpur maksiat. Kecuali jika ada pada dirinya takwa, yang bisa melindunginya. Oleh karena itu harus orang yang mau bepergian ke negeri kafir diharuskan memiliki takwa yang akan menjaganya dari godaan dan suguhan berbagai macam maksiat yang ada. Kemudian syarat yang ketiga, orang boleh bepergian ke negeri kafir manakala dia memang memerlukan, perlu, ada keperluan, ada hajat dan ada kebutuhan yang mengharuskan dia untuk pergi ke negeri kafir. Semisal dia adalah orang yang sakit dan perlu bepergian ke negeri kafir dalam rangka berobat, atau dia adalah seorang yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dijumpai di negeri kaum muslimin. Tidak dijumpai di negeri kaum muslimin takhasusun, satu tempat yang spesialis untuk mengkaji dan mempelajari ilmu tersebut. Maka dia pergi ke negeri tersebut, nyata alam dalam rangka belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ilmu yang dimaksudkan di sini adalah iptek, bukan ilmu agama. Adapun belajar agama ke negeri kafir, belajar Islam ke Inggris, ke Perancis, ke Amerika, maka ini salah jalan sejak awal. Maka yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah iptek. Di negeri-negeri Islam di Timur Tengah ataupun di Asia ataupun di Afrika tidak dijumpai perguruan tinggi yang mengajarkan satu iptek yang memang dibutuhkan oleh umat Islam di negerinya, yang bisa mengajarkan hal tersebut dengan baik hanya ada tempat kuliahnya, tempat belajarnya hanya di negeri kafir. Maka boleh pergi ke negeri kafir karena kebutuhan semacam ini dengan syarat dua hal sebelumnya telah terpenuhi. Atau seorang itu perlu berdagang, perlu bisnis, dia buka pasar di negeri kafir, dia ekspor ke negeri kafir atau impor ke negeri kafir karena yang dibutuhkan kaum muslimin di negerinya, maka dia pergi dalam rangka berdagang dan itu pun sementara sehingga dia pergi untuk kemudian kembali, maka ini boleh. Maka orang semacam ini boleh safar ke negeri kafir. Al-muhim, ringkasnya harus ada kebutuhan. Oleh karena itu aku berpandangan bahasanya orang yang mengadakan safar ke negeri kafir cuma dalam rangka wisata, dalam rangka jalan-jalan, dalam rangka rekreasi. Aku berpandangan dan berkeyakinan bahasanya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan setiap sen rupiah uang yang mereka belanjakan untuk perjalanan ini, maka itu adalah satu hal yang perbuatan yang haram yang mereka lakukan. Dan dengan itu mereka membuang-buang harta dan mereka akan mendapatkan hisab pada hari kiamat. Karena setiap satu sen dari uang yang dia belanjakan untuk keperluan safar jalan-jalan di negeri kafir, maka mereka akan dihisab pada kiamat satu masa di mana mereka tidak jumpai tempat di hari tersebut. Mereka bisa berlapang-lapang di sana ataupun berkreasi di sana, yaitu hari kiamat. Di hari di mana mereka tidaklah jumpai kecuali amal mereka sendiri, maka mereka akan Allah hisab dikarenakan mereka telah membuang-buang waktu mereka dan mereka telah menghabiskan hartanya dan merusak akhlaknya, merusak moralnya dengan acara dan kegiatan tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan boleh jadi mereka ini atau dia ini safar ke negeri kafir bersama keluarganya, bersama anak dan istrinya. Maka satu hal yang sangat-sangat mengherankan adanya seorang muslim yang pergi ke negeri kafir, satu tempat yang dia tidak akan bisa mendengar di sana suara azan, satu tempat yang di sana dia tidak akan bisa mendengar suara orang berzikir, namun yang terdengar adalah trompetnya Yahudi dan loncengnya Nasrani. Namun bisa-bisanya dia bertahan di negeri kafir tersebut selama beberapa waktu lamanya bersama keluarganya, bersama anak laki-laki dan anak perempuannya. Lalu terjadilah gara-gara safar ini kejelekan yang sangat besar. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keselamatan dan keselamatan. Dan ini adalah di antara bencana yang perbuatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana. Karena bencana yang menimpa kita yang kita sekarang sedang menghadapinya seluruhnya, dan keyakinan seorang muslim disebabkan dosa dan maksiat. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Di surat Asy-Syura ayat yang ke-30 Allah katakan, "Dan semua musibah yang menimpa kalian maka itu disebabkan perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah telah memaafkan banyak dari dosa-dosa kalian yang tidak sehingga tidak berbuah musibah." Maka musibah yang terjadi itu adalah dampak dari sebagian dosa. Karena sebagian dosa tidak Allah Allah wujudkan dengan Allah buahkan berdampak musibah. Itu sebagian saja. Dan Allah katakan di sini, Allah tegaskan wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah maafkan. Sudah banyak yang Allah maafkan, namun musibah masih terus bertubi-tubi datang menimpa kita, menimpa kaum muslimin. Padahal sudah banyak yang dimaafkan. Maka bagaimanakah jika seluruhnya tidak Allah maafkan? Apa jadinya? Namun kita lalai, dan namun kita merasa aman di negeri kita, seakan-akan Allah tidak mengetahui diri kita, seakan-akan Allah lalai dan tidak mengetahui. Karena seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengulur waktu untuk orang yang zalim dan maksiat, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman, maka Allah tidak akan melepasnya. Maka manusia hidup dalam berbagai peristiwa yang berisi bencana dan bencana, akan tapi hati mereka keras waliyadu billah, dan mereka tidak menyadari bahasanya maksiat, bencana-bencana ini disebabkan maksiat yang dilakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad akhadnahum bil adza, dan sungguh kami telah hukum mereka dengan siksaan, dengan azab, famastakanu, dan mereka tidaklah merendahkan diri. Famastakanu li rabbihim, namun mereka tidaklah merendahkan diri kepada Rabb mereka. Tidak berdoa, pemayatataraun, tidak pula mereka merendahkan diri dengan menghinakan diri dengan hatinya. Demikian Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-76, Allah mencela orang-orang yang Allah berikan pada orang-orang yang Allah berikan padanya musibah, bencana, namun anteng-anteng saja. Seakan-akan tidak terjadi bencana, tidak kemudian berdoa, tidak kemudian merendahkan diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah celah orang-orang yang Allah timpakan bencana, Allah timpakan musibah, malapetaka, dan tidak ada respon positif dengan musibah yang terjadi dengan berdoa, merendahkan diri, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum kita dengan azab. Maka azab tersebut menimpa kita atau menimpa mereka, namun mereka tidak merendahkan diri kepada Allah, dan tidak pula mereka merendahkan hati kepada menghinakan diri kepada Allah dengan berdoa, dan mereka tidak merasa takut dengan hukuman Allah. Akan tapi maka ini semua terjadi karena kerasnya hati. Nas'alullah al-afiyah. Bahkan bukan hanya keras, bahkan hati telah mati. Sehingga berbagai kejadian-kejadian besar yang ngeri, bencana yang besar, itu kemudian lewat, diketahui oleh hati kita, seakan-akan cuma sekedar air mengalir begitu saja. Nas'alullah min mautil qalbi wa qaswatihi. Kita berlindung pada Allah dari matinya hati dan kerasnya hati. Maka seandainya manusia itu masih memiliki akal, masih memiliki kesadaran, masih ada padanya hati yang hidup, maka mereka tentu tidak akan berada dalam kondisi yang kita alami saat ini. Ma'anana padahal kita ada dalam satu kondisi yang bisa kita anggap bahasanya kita dalam kondisi perang yang menghancurkan dan membinasakan. Itulah perang berupa serangan WhatsApp, perang pemikiran. Di samping juga ada perang sungguhan dengan adanya tentara-tentara kafir yang menyerang negeri kaum muslimin dan yang lainnya. Namun bencana-bencana yang menimpa kaum muslimin seakan-akan tidaklah kita jumpai seorang pun yang tergerak karenanya, kecuali orang yang sangat sedikit, orang yang sangat sedikit sekali. Dan tidaklah dilakukan bahasanya sikap semacam ini adalah sebuah kesalahan. Yaitu adanya bencana-bencana yang datang silih berganti, namun kita tidak mengambil pelajaran darinya. Maka inna unasan fi hadhihi dzurub, dalam kondisi semacam ini sungguh satu hal aneh, ada sejumlah orang dalam kondisi yang gawat semacam ini, ada sejumlah orang malah pergi membawa keluarganya untuk berwisata di negeri kafir atau di negeri yang penuh dengan kefasikan, atau satu negeri yang di sana penuh dengan buka-bukaan dan tidak ada rasa malu. Waliyahubillah. Kemudian berkaitan dengan safar untuk negeri ke negeri kafir dalam rangka dakwah di negeri kafir, hukumnya diperbolehkan dengan catatan dakwah tersebut memiliki pengaruh dan bisa mempengaruhi keadaan di sana atau orang-orang di sana. Maka safar dalam tujuan semacam ini hukumnya diperbolehkan karena ini adalah tergolong safar dalam rangka maslahat. Dan di negeri kafir banyak orang-orang awam, mereka buta tentang Islam. Mereka tidak mengetahui tentang Islam sedikit pun. Bahkan mereka disesatkan, dirusak opininya tentang Islam. Dikatakan kepada mereka, dimasukkan dalam pikiran mereka orang-orang awam di negeri kafir, kesehatan Islam adalah agama yang biadab, dinun wahsyiah, agama yang penuh dengan kebiadaban, hamjah wa ru'ah, dan dia adalah agamanya orang gembel, orang yang tidak ada nilainya, agama yang hanya diambil oleh orang-orang yang sampah. Walasiyama lebih-lebih jika orang barat mendengar berbagai kejadian yang terjadi, dan itu berbagai musibah dan keburukan dan perbuatan jelek yang terjadi, yang ini terjadi pada tangan orang-orang yang mengatakan bahasanya dia adalah seorang muslim, maka segera saja mereka akan mengatakan, di manakah Islam, ini adalah tindakan biadab, wuhusun dariyah, maka ini adalah binatang liar yang satu menyerang sebagian yang lain, yang satu memakan sebagian yang lain. Maka manusia lari dari Islam disebabkan ulah kaum muslimin. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada kita semua menuju jalan yang lurus. Kemudian itu adalah hijrah jenis yang pertama, hijrah tempat. Kemudian hijrah jenis yang kedua adalah hijrah amal, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena hijrah artinya meninggalkan. Maka hijrah amal artinya meninggalkan perbuatan dan aktivitas yang terlarang. Itulah hijrah jenis yang kedua, yaitu seorang meninggalkan apa yang Allah larang, berbagai macam maksiat dan kefasikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah seorang yang kaum muslimin merasa aman dari gangguan lidahnya dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala hal yang Allah larang. maka meninggalkan semua apa yang Allah haramkan, maka tinggalkanlah semua hal yang Allah haramkan, baik hal yang Allah haramkan tersebut berkaitan dengan hak Allah ataupun berkaitan dengan hak sesama. Maka tinggalkanlah perbuatan mencela, mencaci maki, membunuh, menipu, memakan harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, durhaka dengan orang tua, memutus hubungan kerabatan, dan semua hal-hal yang Allah haramkan tinggalkan. Meskipun nafsu anda, meskipun nafsu kita mendorong untuk mengerjakannya dan memaksa-maksa kita untuk mengerjakannya, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya, sehingga anda pun bisa meninggalkannya dan menjauhinya. Mungkin adalah hijrah. Dan jenis yang kedua yaitu hijratul amal, meninggalkan amal-amal yang buruk, amal-amal yang terlarang, dan telah seorang yang muhajir yang sejati. Wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Dan seorang yang berhijrah, yang benar-benar berhijrah, adalah orang yang meninggalkan berbagai hal yang Allah larang. Dan seorang muslim yang sejati adalah orang yang muslim yang lain tidak terganggu, mendapatkan gangguan dengan lidahnya, tidak pula dengan tangannya. Dan di sini ada hal yang menarik, kenapa Nabi katakan muslim yang lain tidak terganggu dengan lidahnya. Nabi tidak mengatakan dengan kata-katanya, Nabi pilih dengan lidahnya. Maka ini tujuannya adalah supaya mencakup semua bentuk gangguan dengan lidah, boleh jadi dengan kata-kata ataupun gangguan lidah tanpa kata-kata. Karena boleh jadi orang itu mengganggu orang lain dengan lidahnya meskipun tanpa kata-kata. Dia ajak orang lain dengan dia julurkan lidahnya, dia ejek orang lain, dia rendahkan orang lain dengan dia julurkan lidahnya, maka ini termasuk gangguan dengan lisan, dengan lidah yang Nabi larang. Maka menjulurkan lidah dalam rangka ngejek orang, perbuatan haram yang Nabi larang, seorang muslim sejati tidak akan melakukannya. Demikian yang kita kasih kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.